Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada hari ini telah memasuki ayat 21 dari surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan perincian lanjutan dari sifat-sifat orang yang cerdas atau sifat-sifat ulil albab. Ulil albab itu sendiri artinya uli, pemilik, albab, jamak dari lub, hakikat sesuatu. Jadi ulil albab adalah orang yang mengetahui hakikat sesuatu. Dia tidak melihat sesuatu dari kulitnya saja, tapi dia melihat sesuatu itu dari hakikat dan inti permasalahan. Di antara orang yang cerdas atau orang yang mengetahui hakikat kehidupan, di ayat 20 telah digambarkan dua hal. Yang pertama, orang yang memenuhi janji kepada Allah, dan yang kedua, tidak merusak perjanjian. Dan pada ayat 21 ini ada tiga hal. Yang ketiga, setelah tadi pada ayat 21 dan 2, yang ketiga yaitu orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dan yang keempat, mereka yang takut kepada Tuhannya. Dan yang kelima, takut kepada hisab yang buruk. Ini adalah tiga kriteria setelah sebelumnya dua kriteria. Orang yang cerdas itu pada ayat 21 dapat kita kaji adalah orang yang gemar menjalin silaturahim. Walaupun terhadap orang yang sangat dia benci, dia tidak akan memutuskan hubungan silaturahim. Karena apa? Karena silaturahim yang dia jalin itu adalah berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat 21 ini begitu tegas dikatakan, ma amarallahu bihi ayusola. Jadi bukan karena kita senang dengan orang yang kita hubungi tadi, tapi karena kita senang kepada perintah Allah yang telah memerintahkan kita untuk menjalin hubungan silaturahim walaupun kita sangat benci kepadanya. Ini telah digambarkan Allah dalam sebuah kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memutuskan hubungan silaturahim dengan sahabatnya. Karena apa? Dengan kerabatnya, bukan sekedar sahabat tapi kerabatnya. Kenapa? Karena kerabatnya itu termasuk memfitnah anaknya dalam peristiwa hadisul ifki. Dia telah mengatakan dan menggembar-gemborkan apa yang sewajarnya tidak dilakukan oleh kaum kerabat. Kenapa? Karena kerabat itu harusnya saling melindungi. Tetapi ada kerabat Nabi, kerabat Abu Bakar, membusukkan Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar, dengan mengatakan bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan sebagai istri Nabi, sebagai anak dari seorang sahabat yang terkemuka yaitu Abu Bakar. Tapi rupanya apa yang digembar-gemborkannya itu tidak terbukti dan salah, dan Abu Bakar tentu saja marah dan kecewa dengan kerabatnya. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang baik engkau wahai Abu Bakar harus menjalin hubungan dengan orang yang sangat engkau benci. Karena apa? Karena menjalin hubungan itu adalah perintahku, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita menemukan memang Allah memerintahkan kepada kita terkadang bertentangan dengan hati dan sanubari kita, tetapi perintah Allah tetaplah yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Untuk apa lama-lama kita bermusuhan dengan orang? Terlebih Abu Bakar lah yang memberi konsumsi, memenuhi sanang pangan kerabatnya selama ini. Dia membalas air susu dengan air tuba, tetapi Allah tetap meminta kepada Abu Bakar, balaslah air tubanya tetap dengan air susu. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Karena ketika kita berbuat baik, ketika Abu Bakar berbuat baik, perbuatan baik itu bukan untuk kerabatnya, tetapi perbuatan baik itu kembali kepada sosok Abu Bakar, kembali kepada kita, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Inilah perintah ketiga, maka wajarlah perintah ketiga ini dikaitkan setelah perintah yufuna bi'ahdillah la yanquudunal mitsaq. Karena apa? Karena menjalin hubungan silaturahim mudah diucapkan, tetapi berat terkadang untuk dilakukan dalam kehidupan. Tetapi bagi orang yang cerdas, semua yang berat menjadi mudah karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang keempat disebutkan yakhshawna rabbahum. Orang yang cerdas itu sangat takut kepada Tuhan walaupun bertentangan dengan sanubari. Apabila ini perintah Allah, maka sami'na wa ata'na. Wa yakhafuna su'al hisab adalah gambaran yang kelima dari orang-orang yang cerdas, yaitu takut apabila dia masuk kepada api neraka. Waqina azabannar. Hindari kami ya Allah dari siksa api neraka. Di studio telah hadir Ustaz Dr. Haji Ardiansa LCMA. Kita minta kontribusinya tentang ayat 21 dari surat Ar-Ra'd. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu jelas ya, apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Zainal Arifin berkenaan dengan ayat dari surah Ar-Ra'd ayat ke-21 ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam sebuah hadis qudsi untuk menjalin silaturahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsinya mengatakan, "Anar Rahman, akulah Tuhan yang Maha Pengasih. Kuciptakan rahim ibu dan kujadikan ia bahagian dari namaku. Barang siapa yang menjalinnya, aku pun menjalin hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, aku pun memutuskan hubungan dengannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Dalam penjelasan hadis ini tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk senantiasa menjalin silaturahim. Allah Subhanahu wa taala bahkan memaksa kita untuk senantiasa membangun silaturahim sekalipun dengan musuh kita, sekalipun dengan orang yang sangat kita benci, sekalipun dengan orang yang banyak telah merugikan kita. Karena apa? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturahim ini sebagaimana di dalam banyak hadis menjelaskan bahwa tidak akan pernah masuk ke dalam surga, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan tidak akan pernah mencium wangi surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Nah, di sisi yang lain, silaturahim ini ketika kita bangun dan kita jalin dengan baik, maka dia akan membawa kebaikan bukan hanya kepada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lewat lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang hendak diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kita untuk menjalin silaturahim kepada siapa yang kita wajar untuk jalin silaturahim. Artinya ketika kita membangun silaturahim itu, maka jangan pernah silaturahim itu kita bangun atas azas manfaat, tetapi bangunlah dia karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kebaikan, maka kita dukung kebaikan itu. Dan ketika ada saudara kita melakukan suatu kemaksiatan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun membencinya bukan karena semata-mata perbuatannya itu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan itu. Jadi ketika kita ridha kepada saudara kita atau kita benci kepada saudara kita, maka semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim adalah simbol, adalah merupakan upaya yang termasuk di awal-awal didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang cerdas itu, ulul albab itu memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada khasyah. Ini menggambarkan bahwa ulul albab itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama. Karena disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut, yang khasyah kepada Allah itu adalah orang, para ulama, yaitu yang memiliki ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu itu tadi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulul albab itu adalah orang-orang yang dengan ilmunya dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikan daripada ulul albab itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal fikirannya, mereka tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menyombongkan dirinya di muka bumi ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih tambahan dari Ustadz Dr. Haji Ardiansyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya dapat memberi pencerahan kepada kita, karena memang hidup ini tidak saja harus memiliki harta yang banyak, kepandaian yang luas, tapi lebih dari itu, hidup ini memerlukan kecerdasan spiritual yang tinggi. Karena apa? Karena wawasan yang luas terhadap hidup dan kehidupan yang sementara ini membuat kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ayat 21 ini secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa bila ingin menjadi orang yang bahagia, yang cerdas di dunia dan bahagia di dunia dan di akhirat, jalinlah hubungan silaturahim. Masih dalam suasana Sawal yang panjang sampai 30 Sawal. Kalau kita di Malaysia 30 Sawal baru selesai acara halal bihalalnya. Masih dalam kesempatan untuk menjalin hubungan silaturahim, jalinlah hubungan silaturahim. Walaupun Sawal telah tiada, hubungan silaturahim tetap kita pupuk dan kita tumbuh kembangkan, karena silaturahim tiada kata berhenti atau selesai. Silaturahim adalah wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man wasolaha wasoltuhu, barang siapa yang menjalin hubungan silaturahim, kata Ustaz Ardiansyah tadi yang dikutip dari hadis, aku akan menjalin hubungan dengannya, dan waman qata'a qata'tuhu, yang memutuskannya maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Yang keempat dan yang kelima, tentu saja orang yang cerdas takut kepada Tuhannya melebihi takut kepada atasannya. Dia tidak takut disidak pada tanggal 16 yang lalu, tetapi dia lebih takut untuk tidak melakukan sholat 5 waktu yang merupakan ketentuan yang telah diwajibkan Allah sejak dia baru lahir di bumi ini. Dan yang terakhir, kita takut kalaupun tidak masuk surga tidak masalah, yang penting jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Wa yakhafuna su'al hisab. Itulah orang yang cerdas, cerdas melihat dunia yang fana ini, cerdas melihat akhirat yang kekal dan abadi. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.